yang menjadi kekasihku. Sudah tak sabar hatiku ingin bertemu. Di manakah kau berada? Datanglah cepat padaku, wahai kekasih hatiku. Betapa mesra ku rasa di dalam jiwa bila nanti saling berpandangan mata dengan pujaan hatiku. Seorang pemuda gagah, seorang pemuda gagah. Halo Ina, Ina. Tunggu siapa? Ini dia pemuda dan si merah. Kok si pengisi? Apa gak salah nih? Jangan gelisah dan ragu, sayang. Kekasih yang engkau tunggu, akulah dia orangnya. Yang gagah, perkasa, serta tebal kumisnya. Oh, aku berada di sini, sayang. Datanglah engkau kemari, aku rindu kepadamu. Karena aku pun sudah lama tak bertemu. Marilah kita bersama bertemu muka, saling kenalan dan saling bercinta mesra. Agar hatiku gembira, senantiasa bahagia, senantiasa bahagia. Marilah kita bersama bertemu muka, saling kenalan dan saling bercinta mesra. Agar hatiku gembira, senantiasa bahagia, senantiasa bahagia.